sebagai anak muda, bahkan lebih muda lagi, jadi Mario kecil itu, adalah anak muda yang cita-citanya tinggi, impiannya tinggi, tetapi minder. Karena berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan bisa disebut miskin. Nah, karena sedang berada di dasar dari rasa percaya diri, di paling rendah, kelihatan. Ternyata rasa percaya diri itu bukan, aku bisa, bukan itu. Pasti, kan orang bilang gitu, you bisa, pasti. Bukan itu, rasa percaya diri itu ternyata. Mempercayai diri, saya itu tidak percaya diri karena diri saya sering berbohong ke diri sendiri. Janjinya mau begini besok, besok tidak dilakukan. Tuh, mau melakukan ini dibatalkan, mau ini ditunda. Akhirnya apa? Tidak mempercayai diri. Karena sudah di bawah kelihatan, ternyata rasa percaya diri bukan itu, bukan teriak-teriak, loncat-loncat menghalalkan segala cara, bukan. Mempercayai diri, percaya diri. Nah, orang yang tidak mempercayai dirinya akan melakukan yang dikatakannya, tidak mungkin berkata percaya diri. Bang, oh saya akan lakukan. Tetapi tidak akan, dia tahu nih, tidak akan dilakukan. Bisa percaya diri nggak mengatakannya? Tidak. Gitu. Nah, akhirnya saya sebagai anak muda melatih untuk tidak mengatakan yang tidak akan saya lakukan. Repot sekali karena saya ini sentimental. Seniman, artistik, pengkhayal, sehingga banyak sekali masa depannya itu dikatakan duluan. Kan orang yang sentimental kan begitu, dikatakan duluan impiannya, kemampuan dan kesungguhannya menyusul. Jadi hidup saya itu antara berjanji kepada diri saya yang tinggi dan kemampuan yang kurang. Nah, karena saya lebih menghormati impian saya daripada kekurangan saya. Banyak orang apa? Lebih berfokus kepada kekurangannya, impiannya dimatikan. Lebih berfokus pada kelemahannya, cita-citanya dikecilkan. Saya dulu waktu masih kecil tidak. Impian saya jaga tinggi, besar, cita-cita. Lalu diri saya ini yang saya omeli. Kalau malas, kalau suka menunda, kalau suudon, itu kalau meratap, merengek. Mengasihani diri, itu kan ada tuh orang-orang yang begitu mengasihani diri terus gitu. Mengapakah malam minggu diciptakan? Itu kan ada yang tanya kan itu, oh Mario kenapa sih malam minggu diciptakan? Ya karena ada Jumat, berikutnya Sabtu. Nah, sebagai anak muda, saya mengkritik diri saya, mengkritisi diri saya kalau tidak disiplin, menyiapkan diri menjadi pribadi yang itu. Jadi, saya itu pribadi yang minder. Minder itu pasti apa dampaknya? Malas. Kalau minder pasti malas. Nah, saya itu minder karena miskin. Akhirnya malas. Karena apa? Percumalah gitu. Itu anak orang lain yang kaya aja susah, nggak lulus-lulus, apalagi yang miskin kayak aku. Gitu tuh. Nah, karena malas, itu pertentangan antara keinginan membangun kualitas pribadi untuk mencapai cita-cita yang tinggi itu bukan main besarnya. Jadi hidup saya sebagai anak kecil isinya itu dialog. Kalau mau tahu rahasianya cerita Mario kecil itu, Mario kecil dan Hadi. Hadi itu adalah Mario kecil yang selalu bertanya kepada dirinya. Kenapa Mario kecil dan Hadi selalu bersama-sama? Hadi itu yang selalu bilang gini, Mario katanya kamu mau begini, kok begini? Lalu Mario kecilnya bicara menasehati Hadi. Situ sebetulnya saya sendiri. Jadi masa kecil ini berisi dialog antara Mario kecil dengan Hadi, teman sehatinya ini, yang berisi pertanyaan Hadi, kalau impianmu tinggi, kenapa kamu begini? Gitu loh. Mario, orang itu kok bisa kaya padahal nggak pinter? Lalu Mario menasihati Hadi. Sebetulnya menasihati Mario kecil sendiri. Nah, lama-lama Mario kecil percaya. Waktu dirinya mengatakan sesuatu, akan melakukan. Kemudian timbul pribadi anak kecil yang yakin. Sehingga Mario kecil sering dikatakan sok tua. Karena dia yakin. Karena yang dikatakannya akan dilakukannya. Satu lagi apa? Karena dia mengatakan yang jarang diketahui anak kecil yang lain, karena Mario kecil berimajinasi, baca komik, mendengarkan ceritanya bapak, dengarkan sandiwara radio, itu sambil membayangkan macam-macam, jadi akhirnya berbicaranya tidak diketahui anak kecil yang lain. Karena yang dibicarakan adalah imajinasinya, anak kecil yang lain bilang apa? Sok tahu. Tadi sok tua, sok tahu. Nah, tetapi Mario kecil tidak ambil pusing. Kenapa? Kamu nggak percaya Mario kan? Tapi Mario percaya Mario. Jadi rasa percaya diri itu paling penting adalah Anda mempercayai diri sendiri. Apapun yang diragukan orang lain, tidak masalah asal Anda tidak meragukan yang Anda lakukan. Orang tidak percaya pada cita-cita Anda, nggak masalah. Asal kita percaya bahwa yang kita lakukan menuju ke sana. Jadi rasa percaya diri itu bukan sifat. Rasa percaya diri adalah hasil logis dari ketegasan untuk menghormati cita-cita dan ketegasan untuk membangun kualitas pribadi yang pantas bagi cita-citanya. Gitu.